Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi taubah wal kabul. Ya Allah bi taubah wal kabul. Setiap yang bernyawa kan merasakan mati, kan merasakan mati. Ajal serta maut tak bisa dihindari, tak bisa dihindari. Yang kaya pasti mati, yang miskin pasti mati, yang tampan pasti mati, yang cantik pasti mati. Ingatlah mati, yang hidup pasti mati. Pangkat dan jabatan, makan minum pakaian, semua mudah kau dapatkan. Sujud kau abaikan, lupa hari pembalasan. Beri siksa jahanam, gubernur pasti mati, bupati pasti mati, pak polisi pasti mati, pak haji pasti mati. Ingatlah mati, yang hidup pasti mati. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. mati. Ya Allah, ya Allah. Khatimah.